Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Fayaqulu asy-syarihu hafizahullahu ta'ala Al-Syeikh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullahu ta'ala mengatakan, wa qawluhu inna allaha tabaraka wa ta'ala yanzilu ila as-sama'i dunya. Dan ucapan muallif Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah, sesungguhnya Allah tabaraka wa ta'ala turun ke langit dunia. Fayaqulu hal min da'in fa'astajiba lahu, hal min mustaghfirin fa'aghfira lahu, hal min musta'atin fa'a'tiyahu, fa'a'tiyahu, hal. Lalu Allah Ta'ala mengatakan, apakah ada orang yang berdoa sehingga aku kabulkan doanya? Apakah ada orang yang memohon ampun sehingga aku mengampuninya? Apakah ada orang yang meminta sehingga aku berikan kepadanya apa yang ia minta? Dan yang lainnya. Qala al-mu'attilatu malakun minal malaikati alladhi yaqulu hadzal kalama. Orang-orang yang meniadakan sifat-sifat Allah Ta'ala mengatakan, seorang malaikat dari kalangan para malaikatlah yang mengucapkan ucapan ini. Yaitu mereka mengatakan bahwa yang turun ke langit dunia bukan Allah Azza wa Jalla, akan tetapi yang turun adalah salah seorang malaikat. Sehingga konsekuensi ucapan mereka yang mengucapkan ucapan-ucapan tersebut, apakah ada yang berdoa sehingga aku mengabulkan doanya dan seterusnya, yang mengucapkannya adalah malaikat tersebut. Fanaqulu lahum halil malaku yaghfiru dzunuba wa yastajibu du'a. Maka kita katakan kepada mereka, apakah malaikat mengampuni dosa-dosa dan mengabulkan doa? Idzan al-malaku hadza huwal ilahu. Kalau begitu, malaikat itulah sesembahan. Hadza ainul kufri. Ini sama saja dengan kekafiran. Idzi'taqadta anna hadzal munadi malakun wa annahu yu'ti wa yamna'u wa yujibu wa yaghfiru faqad ja'altahu rabban. Apabila engkau meyakini bahwasanya yang menyeru ini adalah malaikat, dan bahwasanya malaikat tersebutlah yang memberi, yang menghalangi pemberian, yang mengabulkan doa dan mengampuni dosa, berarti sungguh engkau telah menjadikan malaikat tersebut sebagai Rabb. Wa kafarta billahi tabaraka wa ta'ala, dan engkau pun kafir kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Wallahi nu'minu bi anna Allah huwa alladhi yaqulu huwa alladhi yanzilu wa yaqulu hal min da'in fa astajiba lahu. Demi Allah, kita mengimani bahwasanya Allah lah yang mengucapkan ucapan tersebut. Allah lah yang turun ke langit dunia dan mengatakan, apakah ada orang yang berdoa sehingga aku kabulkan doanya? Amman yujibul muttarra idza da'ah. Siapakah yang mengabulkan doa orang yang sedang ditimpa kesulitan apabila orang tersebut berdoa kepadanya? Manilladzi yujibu ghairullahi azza wa jalla. Siapa yang mengabulkan doa selain Allah azza wa jalla? Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Rabb kalian mengatakan, berdoalah kalian kepadaku, niscaya aku kabulkan doa kalian. Ma qala malakun. Allah azza wa jalla tidaklah mengatakan malaikat, yaitu malaikat yang mengabulkan doa, tidak. Fahuwa alladhi yastajibu subhanahu wa ta'ala. Maka Allah lah yang mengabulkan doa subhanahu wa ta'ala. Huwa alladhi yaqulu man yad'uni fa astajiba lahu. Man yas'aluni fa'atiyahu. Allah lah azza wa jalla yang mengatakan, siapa yang berdoa kepadaku sehingga aku kabulkan doanya? Siapa yang meminta kepadaku sehingga aku berikan kepadanya apa yang ia minta? Halil malaku yu'ti kulla sa'ilin ma yaktiru wa ma yamliku naqiran wahidan. Apakah malaikat memberikan kepada setiap orang yang meminta apa yang ia minta? Malaikat tidak mampu. Malaikat tidaklah memiliki sesuatu pun. Hadza mulkullahi subhanahu wa ta'ala. Huwa alladhi yu'ti wa yamna'u. Ini adalah kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Kerajaan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah lah yang memberi dan menahan pemberian. Falladhi yaqulu. Alladhi yaqulu hadha kalamu malik malakin. Waqa'a fil kufri. Wal'iyadhu billahi. Maka orang yang mengatakan bahwa yang mengucapkan ucapan ini adalah ucapan malaikat, yaitu ucapan siapa yang berdoa kepadaku sehingga aku mengabulkannya, siapa yang memohon ampun sehingga aku mengampuni dosa-dosanya, ia terjatuh ke dalam kekafiran, kita berlindung kepada Allah darinya. بل قائل هذا الكلام وفاعل هذا النزول هو الله رب العالمين الذي أمر بدعائه وأمر أن يستغفر. Yang mengucapkan ucapan ini dan yang melakukan perbuatan turun ke langit dunia ini adalah Allah Rabb semesta alam, yang memerintahkan untuk berdoa kepadanya dan yang memerintahkan agar ia, yaitu Allah Azza wa Jalla, dimintai permohonan ampunan. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbik walil mu'minina wal mu'minat. Ketahuilah, sesungguhnya tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi selain Allah, dan mohon ampunlah terhadap dosa-dosamu dan kaum mukminin serta kaum mukminat. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan naasa yadkhuluna fi diinillahi afwaaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kaana tawwaaba. Apabila datang pertolongan Allah dan Al-Fath, dan engkau melihat manusia masuk ke dalam agama Allah dengan berbondong-bondong, maka bertasbihlah dengan memuji Rabbmu dan mohon ampunlah kepadanya. Sesungguhnya Allah Maha menerima taubat. Hal yustaghfarul malaku? Apakah malaikat dimintai ampunan? Hadza huwal kufru wal iyadu billahi. Ini merupakan kekafiran, dan kita berlindung kepada Allah darinya. Hadhihi ta'wilatun batilatun tuaddi ilal kufri billahi. Ini merupakan penafsiran-penafsiran yang batil, yang menghantarkan kepada kekafiran kepada Allah Azza wa Jalla. Thumma athbatal maji'a. Kemudian Allah Azza wa Jalla menetapkan sifat kedatangan. Wa qad jaa'a fil Qur'ani, dan penetapan tersebut datang di dalam Al-Qur'an. Wa jaa'a rabbuka wal malaku saffan saffa, dan datanglah Rabbmu dan para malaikat bersaf-saf. Hal yanzuruna illa ayyatiyahumullahu fi dhulalim minal ghamami wal malaikah. Tidaklah mereka menanti melainkan kedatangan Allah kepada mereka di atas naungan dari awan, demikian pula kedatangan para malaikat. Hal yanzuruna illa an ta'tiyahumul malaikatu aw ya'tiya rabbuka aw ya'tiya ba'du ayati rabbik. Tidaklah mereka menanti melainkan kedatangan para malaikat kepada mereka, atau kedatangan Rabbmu, atau kedatangan sebagian tanda-tanda kekuasaan Rabbmu. Hadzal ityanu madza tusammunahu? kedatangan Allah ini apa yang kalian menamainya? Qalu amruhu. Mereka, yaitu orang-orang yang meniadakan sifat-sifat Allah Ta'ala, mengatakan bahwa yang datang bukan Allah, yang datang adalah urusan Allah Azza wa Jal. Yaitu mereka mengingkari penetapan sifat kedatangan bagi Allah Azza wa Jalla. Ya'ni al-malaikatu min amrillahi. Yaitu para malaikat termasuk di antara urusan Allah. Ba'dul ayati min amrillahi. Sebagian tanda-tanda kekuasaan Allah juga termasuk di antara urusan Allah. Naqulu lil mu'attili. Kita katakan kepada orang yang meniadakan sifat Allah. Madza taqulu fi hadzal maji'i alladhi dallat 'alayhi al-ayatu wa nassat 'ala anna Allaha ya'ti. Apa yang kalian katakan tentang kedatangan ini yang ditunjukkan oleh ayat, dan ayat menegaskan bahwasanya Allah lah yang datang. Wa anna maji'ahu ghairu maji'il malaikati wa ghairu maji'il ayati. Dan ayat menunjukkan bahwa kedatangan Allah bukanlah kedatangan para malaikat dan bukan kedatangan ayat-ayatnya. Maji'ur Rabbi la'iqun bijalalihi. Kedatangan Rabb Azza wa Jalla layak dengan kemuliaannya. Yaitu Syekh Rabi' bin Hadi al-Madkhali hafizahullahu ta'ala mengisyaratkan pada ayat terakhir yang tadi kita baca di paragraf sebelumnya. Hal yang dhuruna illa an ta'tiyahumul malaikah au ya'tiya rabbuk au ya'tiya ba'du ayati rabbik. Tidaklah mereka menanti melainkan kedatangan para malaikat kepada mereka, atau kedatangan Rabbmu, atau kedatangan sebagian tanda-tanda kekuasaan Rabbmu. Di dalam ayat ini dibedakan antara kedatangan malaikat dengan kedatangan Allah dengan kedatangan sebagian tanda-tanda kekuasaan Allah. Maka padanya terdapat bantahan kepada orang-orang yang mengatakan yang datang bukan Allah, yang datang itu urusan Allah. Maka kita jawab sebagaimana jawaban Syekh Rabi' hafizahullah. Malaikat, tanda-tanda kekuasaan Allah termasuk di antara urusan Allah Azza wa Jal. Dan di dalam ayat ini dibedakan antara kedatangan Allah dengan kedatangan urusan Allah, dalam hal ini malaikat dan sebagian tanda kekuasaannya. Maka ayat ini menunjukkan dengan jelas dan gamblang bahwa yang datang pada hari kiamat nanti benar-benar Allah Azza wa Jalla. Mohon maaf, jam berapa ini? Jamnya ketutupan kain. Pas 8:15. Astagfirullahaladzim. Alafu minkum. Jazakallahu khairan. Tafaddalu wa barakallahu fikum. Mohon maaf atas keterlambatan selesainya. Tafaddalu, silakan.